Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعد أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Kita masuk kepada al-mas'alah as-sabi'ah wa tis'un, masalah yang ke-97 dari al-masail al-jahiliyah. Ya'ni ittikharuhum bintisabihim ila tayyibin ma'a mukhalafatihim lahum. Bangganya mereka menisbatkan diri kepada orang-orang baik, tokoh ataupun orang-orang mulia, ataupun kepada salaf mereka, bapak-bapak mereka, buyut mereka, dari kalangan orang-orang yang mulia. Padahal keadaan mereka berkebalikan dari apa yang para tokoh tersebut, orang-orang mulia tersebut berada padanya. Qala al-mu'allif rahimahullah al-iftikharu bikaunihim dzurriyyatal anbiya, berbangganya mereka karena mereka merupakan keturunan para nabi, yakni Bani Israel, orang-orang Yahudi. Mereka adalah keturunan daripada Israel, dan Israel adalah Nabi Ya'qub, Ibn Ishaq, Ibn Ibrahim alaihimussalatu wassalam. Mereka adalah keturunan dari manusia-manusia mulia. Mereka berbangga dengan itu, tetapi kondisi mereka berseberangan sama sekali dari apa yang para anbiya berada di atasnya, bapak-bapak mereka berada di atasnya. Fa'atallahu biqaulihi, maka Allah datangkan dengan firman-Nya, tilka ummatun qad khalat, itu merupakan umat yang telah lewat, yakni bapak kalian Ya'qub, Ishaq, Ibrahim, manusia-manusia mulia, orang-orang yang sudah lewat masa baktinya di dunia pada Allah Subhanahu wa taala. Laha ma kasabat, mereka mendapatkan apa yang mereka kerjakan. Walakum ma kasabtum, dan kalian urusan kalian sendiri. Apa yang kalian kerjakan, apa yang kalian usahakan, itu yang akan kalian petik. Itu yang akan kalian raih dan yang akan kalian hasilkan. Beberapa ayat sebelum ini tentunya berbicara tentang anbiya, ya. Ini tentang Nabiullah Ibrahim. Kemudian juga bagaimana Ibrahim bersama dengan Ismail membangun daripada Ka'bah. Kemudian berpindah kepada kisah di saat Nabiullah Ya'qub dalam keadaan di akhir usia beliau. Kemudian beliau berwasiat dengan pertanyaan kepada anak-anak beliau. Mada ta'buduna min ba'di, apa yang akan kalian ibadai sepeninggalku nanti? Yang dikhawatirkan bukan bagaimana pembagian warisan kalian nanti setelah sepeninggalku nanti, tidak. Tapi apa yang kalian ibadahi? Peribadahan kepada Allah Subhanahu wa taala yang ditanyakan. Sama sekali tidak memikirkan tentang arzak al-maqsumah, rezeki yang memang sudah dibagi-bagi oleh Allah Subhanahu wa taala, sudah dijamin. Akan tetapi yang dikhawatirkan adalah apa yang akan kalian ibadahi nanti sepeninggalku. Mereka serentak menyatakan, qalu na'budu ilahaka wa ilaha abaika Ibrahim wa Ismail wa Ishaq, kami akan tetap beribadah kepada sesembahanmu, Tuhanmu, yakni kepada Allah Subhanahu wa taala, sesembahan daripada Ibrahim dan juga sesembahan daripada Ismail. Dan juga sembahan daripada Ishaq. Ilaha wahida, hanya satu sesembahan, yakni Allah Subhanahu wa taala semata. Kemudian Allah menyatakan, tilka ummatun qad khalat, itu adalah umat yang telah lewat. Laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum, bagi mereka mendapatkan apa yang mereka telah usahakan, dan kalian akan dibalasi dan diganjari seperti apa yang kalian kerjakan. Perbuatan kalian sangat jauh berbeda dengan apa yang dilakukan oleh bapak-bapak kalian itu, kakek-kakek kalian itu, buyut-buyut kalian itu, nenek moyang kalian. Sangat berbeda 180 derajat. Mereka bertauhid, kalian pelaku syirik. Mereka menyatakan ilaha wahida, kalian menyatakan Uzair bin Allah, Al-Masih bin Allah kalau Nasrani. Baik. Berkata Syekh Shalih Fauzan hadzallahu taala, man min amali Bani Israil, di antara amalan-amalan Bani Israil, annahum yaftakhirun bi kaunihim dzurriyyatal anbiya. Ini di antara ciri khasnya mereka dan kebanggaan mereka memang. Mereka berbangga bahwa mereka ini keturunannya para nabi, dan betul memang. Orang-orang Yahudi itu keturunan para nabi, itu betul. Dari jalur Ya'qub bin Ishaq. Jadi Nabiullah Ibrahim memiliki dua putra, Ishaq dan Ismail. Ishaq dari Sarah, Ismail dari Hajar. Dari Ishaq ini lahir Al-Anbiya, yang datang setelahnya itu lahir dari keturunan tersebut, Al-Anbiya. Siapa saja? Para nabi, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Ayub, Nabi Yusuf, Nabi Musa, Nabi Isa, itu semua dari Bani Israil. Kalau Nabi Shalih, Nabi Hud, masa sebelum Ibrahim di atasnya. Tapi hanya satu yang kemudian dari Ismail, yakni Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari Bani Ismail. Di mana Ismail ini tinggalnya di Makkah. Ditinggalkan oleh Ibrahim bersama dengan ibundanya. Dan kemudian ada kisah sa'i, ya kan? Untuk kemudian Allah tunjukkan sumur zam-zam. Dan terus berkembang, beranak pinak di situ. Asalnya Ismail bukan orang asli Arab, jadi mustarab istilahnya. Mustarab, orang yang bukan asli Arab tetapi tinggal di negeri Arab dan kemudian berbahasa Arab. Asalnya Palestina. Yang kemudian turun-temurun di situ bangsa Arab yang sangat besar, keturunan Ismail. Sedangkan Bani Israel, keturunan daripada Ya'qub, berada di Syam. Ya, banyak juga, di antaranya juga sedikit ada di Madinah juga ada. Tersebar mereka. Para nabi dari situ semua sumbernya. Nah, yang terakhir Allah takdirkan dari bangsa Arab, dari Bani Ismail. Itu yang menyebabkan mereka kemudian hasad. Dalam Al-Quran disebutkan hasad dan min indi anfusihim. Nimbah di mabata yang lahumul haq. Rasa hasad di dalam diri mereka setelah jelas kepada mereka kebenaran. Jadi mereka tahu bahwa ini betul-betul nabi dari Allah Subhanahu wa taala. Hanya kok kenapa tidak dari kami? Kenapa dari Bani Ismail bukan dari Bani Ya'qub, Bani Israel? Kemudian mereka menjadi manusia-manusia yang terjauh daripada hidayah. Na'udzubillah. Sampai sekarang mereka sangat anti terhadap Islam. Dan mereka berbangga bahwasannya karena adalah keturunan para nabi, karena adalah abna'ullah wa ahibba'u, karena adalah putra-putra Allah dan kekasih-kasihnya. Itu yang senantiasa mereka dengung-dengungkan. Allah nyatakan tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum. Dalam surat Al-Baqarah ayat 134 dan 141. Lafadznya persis seperti itu. Tilka ummatun qad khalat laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum. Asy-Syaikh Shadid menyatakan wa qarraraha liqat'i ta'alluqi bil makhluqin. Dan Allah Subhanahu wa taala ulangi lafaz tersebut ya di 134, kemudian diulang lagi persis di 141. Allah ulangi untuk betul-betul memutus keterikatan dengan makhluk. Laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum, sampai dua kali. Bahwa amalan itu bergantung pada usaha masing-masing orang. Kesolehan dan ketakwaan bukanlah sesuatu yang bisa diwariskan. Kemuliaan itu adalah sesuatu yang harus diusahakan. Dengan ketakwaan, bukan sebatas dengan keturunan. Wa annal mu'awwal 'alaihi ma tasofa bil insan. La amala aslafihi wa abaihi. Dan bahwasannya yang mu'awwal, yang menjadi patokan itu adalah apa yang seseorang tersifati dengannya, apa yang dia lakukan sendiri, bukan amalan bapak-bapak mereka, kakek-kakek mereka, buyut mereka, atau salaf mereka. Fannaf'ul haqiqi bil a'mal la bil intisab ila rijal. Maka kemanfaatan yang hakiki itu bergantung dengan amalan, bukan bergantung dengan penasaban, penisbatan kepada orang per orang, bukan kepada keturunan. Keturunan yang baik itu adalah modal tentunya, dan kemuliaan apabila diikuti dengan kebaikan, dengan keimanan dan amal soleh, maka itu adalah fadilah di atas fadilah, nikmat di atas nikmat. Kalau saya berikutnya, fal insan yuk tabar di amalihi huwa la bi amalihi ghairuhu. Maka seseorang itu dia teranggap dengan amalan dia, bukan dengan amalan orang lain. Wal anbiya alaihi wassalatu wassalam hum afdalul khalq. Dan para nabi alaihi wassalatu wassalam, mereka adalah semulia-mulianya makhluk. Ya, itu bila syak wa bila raib wa bidun mudafa'ah, semua sepakat bahwa anbiya adalah afdalul khalq. Walakin, akan tetapi hadza la yughni 'an dzurriyyatihim, ini tidaklah mencukupi untuk keturunan mereka para nabi, karena mereka para nabi adalah manusia utama mulia, kemudian keturunannya pasti dijamin menjadi orang-orang mulia. Tidak, Allah menyatakan la yanalu 'ahdi dzalimin. Janjiku ini tidaklah mengena bagi orang-orang yang zalim. Di saat Ibrahim meminta wa min dzurriyyati dan juga anak keturunanku ya Allah, maka Allah menyatakan janjiku tidak mengena pada orang-orang yang zalim. Karena Allah mengetahui dari kalangan Bani Israel nanti akan ada manusia-manusia seperti ini menjadi penghalang dakwah Nabi yang paling besar. Ira lam yattabi'uhum, di saat mereka tidak mau mengikuti para nabi, tidak mengikuti jalan yang ditempuh oleh para nabi. Fa'malul anbiya lahu wa antum lakum a'malukum, maka amalan para nabi itu untuk mereka sendiri, kalian mengusahakan amalan kalian sendiri. Wa kadzalika kullu man yaftakhir bi'amali abaihi wa ajdadihi, demikian pula setiap orang yang berbangga dengan amalan-amalan bapak-bapaknya, kakek-kakeknya, nenek-neneknya, mungkin punya. Dan juga salafnya, nenek moyangnya. Wa annahum salihun wa antum ulama. Jadi, wa annahum salihun wa annahum ulama. Mereka, ya, para pendahulunya dari kalangan kakek-kakeknya adalah orang-orang salih dan para ulama, tokoh-tokoh besar. Wajadun an nahada yafihi an ayak malahua, dan dia menyangka itu sudah cukup. Saya ini keturunan orang yang mulia. Saya ini keturunan daripada tokoh fulan, orang yang sangat dikenal akan kebaikannya, keutamaannya. Kalladzina yantasibuna ila ahlil bait, semisal orang-orang yang menisbatkan kepada ahlil bait. Wa yadhunnun anna nisabahum ila ahlil bait yakfihim, mereka menyangka walaupun betul ya, mereka tidak perlu untuk diingkari itunya, intisabnya. Bukankah orang-orang Yahudi itu intisabnya kepada Nabiullah Ya'qub tidak diragukan? Demikian pula orang yang paling dekat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, paman-paman beliau, tidak tidak beriman, tidak ada manfaatnya sama sekali intisab tersebut. Nah, ini anak keturunannya dan anak keturunan yang sudah kesekian jauhnya menisbatkan diri kepada Ahlul Bait, dan itu penisbatan yang mulia sekali lagi, penisbatan kepada Ahlul Bait. Ada keutamaan-keutamaan disebutkan dalam hadis-hadis yang sangat banyak, tetapi itu tidak berdiri sendiri. Itu di saat kemudian diiringi dengan keimanan dan ketakwaan, diiringi dengan jalan yang ditempuh oleh Rasulullah SAW, bukan mengadakan jalan sendiri. Tidak mempelajari hadis-hadis Nabi kemudian membuat jalan sendiri, berbangga dengan intisabnya kepada Nabi. Ya dunun an intisabahum ila ahlil bait yafihim dunaan yakumu hum bi'amalin salihah, mereka menyangka penisbatan mereka kepada Ahlul Bait ini sudah cukup dengan tanpa mereka harus bersusah payah beramal salih. Hada min hadal qabil, ini juga sama yang seperti ini, walaupun mereka adalah Ahlul Bait sama saja, karena yang mengatakan demikian adalah Rasulullah SAW. Man bati abihi amalu lam yusri bihi nasabu, siapa yang lambat amalannya tidak akan kemudian nasabnya mempercepatnya. Dan kita diperintahkan untuk memuliakan Ahlul Bait dan dijadikan wasiat oleh Rasulullah SAW disandingkan dengan Al-Quran, itu bagi Ahlul Bait yang berada di atas sunnah, di atas akidah sahihah, di atas al-manhajus sahih, bukan di atas kebatilan, bukan di atas bid'ah. Ahlus sunnah wal jamaah, dan mereka ahlus sunnah wal jamaah sangat cinta kepada Ahlul Bait, sangat cinta kepada Ahlul Bait dengan kecintaan yang syar'i, tidak berlebihan, tidak hulu, tapi kecintaan yang dibimbing oleh syariat. Wakadzalikal ladzina yatawassaluna bi amali nabi. Demikian pula orang yang tawasul dengan amalannya nabi, au bi jahin nabi, atau dengan jah kedudukannya nabi, au bi amalil auliya au salihin, atau dengan amalan-amalan para wali orang-orang salih. Malaqatu bi amal ghairihim. Apa kaitannya mereka dengan amal orang lain? Minta kepada Allah, ya Allah, saya minta kepadamu berdasarkan amalan Rasul sallallahu alaihi wasallam yang senantiasa salat malam. Tidak ada hubungannya. Ya. Tidak ada hubungannya sama sekali antara kamu dengan salat malamnya Rasul, dengan jihadnya beliau pada waktu perang Badar. Tidak ada hubungannya dengan kamu. Ya tawassalun bi amali nabi. Apa ya tawassalun bi jahi nabi, dengan jah, dengan kedudukan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inni as'aluka bi haqqin nabi wa bi dzatihi wa bi jahi indaka ya Rabb, ya Allah. Ar-Rafi'. Jah, ini kedudukan yang tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Minta kepada Allah Subhanahu wa taala dengan perantara itu. Atau dengan amalan-amalan orang soleh wali. Tawassul itu syar'i hanya pada beberapa perkara yang dicontohkan dan diperintahkan. Tawassul dengan nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala, itu kita bertawassul dengannya. Allahumma ya Fattah, ya Aziz, ya Ghaffar, ya Razzaq, itu kita diperintahkan. Ya Razzaq urzuqna, wahai Zat yang Maha pemberi rizki. Ini dengan nama Allah kan, berikanlah rezeki kepadaku. Boleh, ya. Allahumma innaka afuwun, itu sifat bahwa Allah Subhanahu wa taala itu pemberi ampunan, tuhibbul afwa, menyukai permohonan ampun, fa'fu anni, ampunlah. A'udzu bikalimatillahit tammati min syarri ma khalaq. Aku berlindung dengan kalimat-kalimat Allah yang sempurna dari kejelekan makhluk. Ini juga tawassul syar'i. Atau tawassul dengan amalan dia sendiri. Tawassul dengan amalan. Seperti tiga orang yang terjebak dalam gua, yang mereka bertawassul dengan amalan masing-masing. Salah satunya bertawassul dengan baktinya kepada kedua orang tuanya. Yang lain bertawassul dengan penjagaan iffahnya terhadap fitnah wanita. Yang ketiga bertawassul dengan kejujurannya dan pemenuhan hak daripada orang yang bekerja padanya. Ini adalah amalan-amalan besar di sisinya. Dia gunakan untuk bertawassul kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita punya amalan apa yang kita harapkan amalan tersebut bisa kita jadikan sebagai wasilah kepada Allah Subhanahu wa taala? Itu makna daripada ayat ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa wattaqu ilaihi wasilah. Orang yang beriman bertakwalah kepada Allah dan carilah wasilah kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kalian bisa dekat kepada Allah. Bukan mencari wasilahnya dengan cara amalan-amalan yang tidak dia kerjakan, amalan yang ada pada orang lain, tidak ada keterkaitannya sama sekali dengan dia. Amaluhum lahum wa amaluka lak, amalan mereka ya untuk mereka, amalan kamu untuk kamu sendiri. Wala yanfa'uka amaluhum yaumal qiyamah la ahad yanfa'ahadan, dan tidaklah bermanfaat kepadamu amalan-amalan mereka pada hari kiamat, apalagi nanti la ahad yanfa'ahadan, tidaklah ada seorang yang bisa memberikan kemanfaatan kepada seorang pun. Nah, tentunya ini dengan satu poin ya. Pada awalnya demikian, tetapi di saat kemudian ya, pada saat itu orang-orang yang bertauhid mereka akan mendapatkan syafaat dari Rasul pada saat itu. Dan kita meminta syafaat Rasul sallallahu alaihi wasallam ya untuk diberikan pada saat itu, bukan sekarang. Rasul sallallahu memberikan syafaat, iya, dengan izin dari Allah Subhanahu wa taala, bukan beliau sendiri yang memiliki syafaat tersebut, diizinkan dengan izin Allah Subhanahu wa taala. Dan tidak hanya beliau. para anbiya semuanya berikan syafaat, para malaikat berikan syafaat, orang-orang yang beriman yang sudah selamat ya dari hisab, sudah selesai dari hisab, mereka pun berikan syafaat kepada saudara-saudaranya. Para syuhada, mereka memberikan syafaat kepada keluarganya. Adapun di saat hisab dimulai, maka setiap orang mereka hanya memikirkan keselamatan diri sendiri, nafsi-nafsi. Laha ma kasabat wa 'alaiha ma kasabat. Dia mendapatkan keuntungan apa yang dia usahakan dan dia mendapatkan beban sesuai dengan apa yang dikerjakan. Fala yanfa'uka yawmal qiyamah illa 'amaluk. Maka tidaklah bermanfaat pada hari kiamat kecuali amalanmu sendiri. Laha ma kasabat wa lakum ma kasabtum. Mereka mendapatkan apa yang mereka usahakan, kalian mendapatkan apa yang kalian usahakan. Wala tus'aluna 'amma kanu ya'malun. Dan kalian tidak akan ditanya tentang apa yang mereka kerjakan. Yang akan ditanyakan kepada kamu adalah apa yang kamu kerjakan. Sehingga jangan menyibukkan diri terhadap amalan orang lain. Sibukkan untuk kita mengkoreksi diri kita, introspeksi diri kita, muhasabah diri-diri kita sendiri. Untuk kemudian kita perbaiki. Seseorang yang tersibukkan dengan aib orang lain, dia lupa terhadap aibnya diri sendiri. Fahadha fihi raddun 'ala alladziina yatawassaluna bil auliya wassalihin aw bijanihim. Maka di sini terdapat bantahan. Radd, bantahan terhadap orang-orang yang tawassul dengan para wali. Tawassul dengan orang-orang salih. Tawassul dengan kedudukan mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala, anggap mereka betul orang wali, orang salih ya. Kenapa? Kita katakan anggap karena tidak setiap yang mereka anggap itu orang sholih, betul-betul sholih insya Allah, karena kita tidak mengetahui perkara yang baik. Hanya zahirnya. Dan kita lihat ya, orang-orang yang hidupnya di dunia kita mengetahui bagaimana kerusakannya, sebagiannya itu dikatakan sebagai wali, atau dikatakan sebagai orang sholih, atau dikatakan sebagai orang yang kedudukan yang tinggi. Perkara gaib ini akal ala Allah bila ilm, berbicara atas nama Allah dengan tanpa ilm. Kemudian didatangi kuburnya, minta di situ bersimpuh dengan sangat khusyuknya sebagai bentuk wasilah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu musta'an. Kalaupun itu adalah betul orang saleh yang meninggal di situ, mereka sudah tidak lagi memiliki hubungan dengan orang-orang yang masih di dunia. Mereka berada di alam yang lain. Mereka mendapatkan kenikmatan di sisi Allah Subhanahu wa taala dan tidak tahu menahu tentang kondisi orang-orang yang hidup di dunia. Shalawat kita kepada Rasulullah SAW itu sampai kepada beliau disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui para malaikatnya. Disampaikan ya. Kita bersalawat kepada Rasul akan disampaikan kepada Rasulullah SAW, tapi beliau tidak mengetahui tentang apa dan bagaimana keadaan umat beliau. Walam atau apa itanian kunta antar raqib alaihim. Di saat engkau wafatkan aku ya Allah, engkau lah yang mengawasi mereka. Ini ucapan daripada Nabiullah Isa. Jadi para anbiya sekalipun tidak mengetahui perkara yang gaib, setelah meninggalnya sudah terputus dengan dunia, apalagi yang selainnya. Al-qarabatihim minhum, atau kekerabatan mereka yang datang kepada kakeknya, kepada neneknya yang sudah meninggal. Nih unduk sana tempatnya yang baik kan, jalur apa? Apalagi ini Ramadan biasanya gitu ya. Atau sebelum Ramadan biasanya suruh ke kuburan itu, minta arstu atau bagaimana gitu. Gak paham apa yang dilakukan kuburan ini. Al-Muhim, kalau ada keyakinan-keyakinan seperti itu, ya harus segera kita bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Mereka yang mereka sangat butuhkan adalah doa kita. bukan kita yang meminta kepada mereka kembali. Mereka sudah meninggal dunia, sudah tidak lagi ada hubungan dengan dunia, tidak lagi ada kesempatan untuk menambah amalan, harus mempertanggungjawabkan apa yang telah dikerjakan. Dan mereka butuh terhadap doa-doa kita. Kalau datang ke kuburan mengingat kematian sambil mendoakan orang yang sudah meninggal dunia di sana, itu bagus, itu baik. Dan itu memang yang dianjurkan dalam ziaratul kubur. Tujuan dari ziaratul kubur adalah tudzakirukumul akhirah, mengingatkan kalian kepada negeri akhirat. Mendoakan orang-orang yang di situ. Assalamualaikum ahlal diyar minal mu'minin wal mu'minat, wa inna insyaallah bikum lahiqun, nas'allah lana wa lakum al-afiyah. Begitu doanya. Mendoakan mereka kesejahteraan atas kalian, wahai orang-orang yang menempati kuburan dari kalangan muslimin dan muslimah. Dan semuanya kami pun juga sebentar lagi akan menyusul kalian. Kami semua mohon kepada Allah untuk kami dan untuk kalian keselamatan. Duna an ya'malu li anfusihim. Mereka hanya sebatas intisab kepada orang-orang ya, yaqtafuna bi intisab bil salihin au ilal anbiya au qurabati minhum duna an ya'malu li anfusihim. Mereka mencukupkan dengan menisbatkan diri kepada orang saleh, kepada tokoh, atau bahkan kepada para nabi, atau kekerabatan mereka dengan orang-orang yang memiliki kedudukan tersebut, dengan tanpa beramal untuk diri-diri mereka. Tidak ada nilainya sama sekali. Yang kudus Sallallahu Alaihi Wasallam ini sekarang kita dengarkan bagaimana Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sendiri yang menyampaikan. Ya ma'asyara Quraisy, wahai sekalian orang-orang Quraisy. Ini sekarang disebutkan secara umum oleh Rasulullah SAW. Jadi kaum Quraisy semuanya. Dan ini dilakukan beliau setelah beliau mendapatkan wahyu dari Allah Subhanahu Wa Taala, ayat di dalam Al-Quran, wa anzir ashirataikal aqrabin, dan peringatkanlah, berikanlah peringatan keluarga-keluarga terdekatmu. Maka kemudian Rasulullah SAW menyeru mereka dengan kalimat ini. Ya ma'asyara Quraisy, ishtaru anfusakum, wahai sekalian bangsa Quraisy, tebuslah diri-diri kalian. La ughni ankum minallahi syai'a, aku sama sekali tidak bisa memberikan kecukupan kepada kalian dari Allah Subhanahu wa taala sedikit pun. Sedikit pun tidak mampu memberikan kecukupan. Setelah kemudian menyebutkan secara umum ya Quraisy, kemudian juga ya Bani Abdi Manaf, la ughni ankum minallahi syai'a, kemudian menyebutkan paman beliau, ya Abbas, amma Rasulillah, wa ya Abbas Ibn Abdul Muttalib, paman Rasul sallallahu alaihi wasallam, la ughni anka minallahi syai'a, aku tidaklah memberikan kemanfaatan kepadamu sedikit pun. Wa ya Safiyyah, ammatu Rasulillah, wahai Safiyyah binti Abdul Muttalib, juga Safiyyah binti Abdul Muttalib bibi daripada Rasul sallallahu alaihi wasallam, beliau mengatakan, la ughni anki minallahi syai'a, aku tidak bisa memberikan kemanfaatan sedikit pun kepadamu. Ya Fatimah binta Muhammadin, wahai Fatimah putri Muhammad, putri beliau sendiri, salini masyi'ti min mali, la ughni anki minallahi syai'a, mintalah, terserah apa yang kamu minta kepadaku dari hartaku terkait dengan masalah dunia, silahkan minta kepadaku apapun, selama itu ada aku akan kasih urusan dunia. Tetapi urusan akhirat, la ughni anki minallahi syai'a, aku tidak bisa memberikan kemanfaatan sedikit pun di insyaallah nanti terhadap diri kalian. tentunya ada sesuatu yang makhdhub di situ, yakni kaitannya dengan syafaat. Illa min ba'di idzni bi syafaati, ya kan? Kecuali setelah Allah memberikan izin kepadaku dengan memberikan syafaat. Itu berlaku bagi orang-orang yang diridhoi, dan Allah tidak ridha terhadap orang-orang kafir, musyrik, munafik. Allah tidak ridho, artinya tidak akan bisa diberikan izin untuk memberikan syafaat kepada manusia-manusia yang setipe ini. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Maka di sini kita lihat Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan secara lengkap, baik umum ataupun khusus, kepada orang-orang yang paling dekat kekerabatannya dengan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Para rasul yang qul li aqrabin nas ilaihi, beliau mengatakan pada orang-orang yang paling dekat kedudukannya di sisi beliau. Semuanya dikatakan oleh beliau, la ughni ankum minallahi syai'a. Aku tidak bisa memberikan kemanfaatan kepada kalian insyaallah sedikit pun. Fa kaunukum tantasibuna ila rajul ila rasul al-qarabatir rasul al-qarabatil auliya was-salihin au tatawassalun bijalihim hadala yang fa'ukum syai'a. Maka kondisi kalian, keadaan kalian, kalian menisbatkan kepada Rasul atau kekerabatan kepada Rasul atau kekerabatan kepada para wali atau kekerabatan kepada orang saleh, tokoh agama yang sangat masyhur sekalipun. Saya ini keturunan Al-Imam Bukhari misal, Al-Imam Malik, Al-Imam Syafi'i, misalnya ada yang seperti itu. Apalagi tokoh-tokoh yang di bawahnya. Au tatawassalun bi jahihim, ataupun tawassul dengan jah kedudukan mereka di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kedudukan yang sudah pasti, ya kan? Semisal Rasulullah SAW kedudukannya pasti, tetap beliau mengatakan kalimat demikian. Apalagi orang-orang yang meninggal dalam keadaan tidak dipastikan apakah dia alal khair, apakah dia bin najah dalam keselamatan ataukah tidak. Ya. Kita tidak tahu kondisinya. Dan akidah sunnah wal jamaah, orang yang saleh yang zahirnya dalam kehidupan dunia dipandang orang yang saleh, yurja khairu, diharapkan dia akan mendapatkan kebaikan setelah meninggalnya. Tapi la yuqta bi, tidak boleh dipastikan. Tidak boleh dipastikan. Yurja li salih bittaqi wa yukhaf lil asyi. Orang yang baik diharapkan mendapatkan kebaikannya, orang yang ahli maksiat dikhawatirkan akan mendapatkan hukumannya. Wa yauma qiyamati yaqulullah subhanahu wa ta'ala, dan pada hari kiamat nanti Allah subhanahu wa ta'ala menyatakan, yauma la tamliku nafsun li nafsin syai'a wal amru yauma idzin lillah, bahwa hari kiamat itu nanti adalah hari yang la tamliku nafsun li nafsin syai'a, satu jiwa tidak akan bisa memberikan kemaslahatan untuk jiwa yang lainnya, tidak memiliki kuasa atas jiwa yang lainnya sedikit pun, tidak memiliki kuasa sedikit pun. Wal amru yauma idzin lillah, dan urusan pada hari itu hanya milik Allah. Walaupun di dunia ini pun semua urusan milik Allah, hanya saja kalau di dunia Allah Subhanahu wa taala berikan kebebasan untuk orang-orang memilih jalannya masing-masing, dan Allah tetap berikan kepada mereka ya rezekinya dan sebagainya, tetap diberi oleh Allah Subhanahu wa taala. Memang dunia tidak ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa taala, ya, diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan mereka diberi pilihan. Ini jalan kebenaran, Allah sudah tunjukkan, Allah utus Rasul, Allah turunkan kitab, Allah berikan pemahaman, Allah jelaskan, Allah adakan dari para du'atul Allah yang senantiasa menjaga daripada agama ini, ya, sehingga tegak itu jadi atas muka bumi. Sedangkan manusia tidak perlu dipaksa, ya, la ikrah fiddin, tatabayyana rusdu minal wayy, tidak perlu ada paksaan-paksaan dalam agama, karena kebenaran sudah jelas daripada kesesatan. Siapa yang mau beriman itu adalah kemaslahatan bagi dia, siapa yang kufur itu adalah kebinasaan baginya. Sehingga di dunia mereka bisa memilih sembarang apa yang mereka mau jalannya masing-masing, tetapi di akhirat nanti keputusan bulat di tangan Allah Subhanahu wa taala, dan Allah akan memutuskan dengan seadil-adilnya. Wa qala ta'ala, Allah juga menyatakan, yauma yafirrul mar'u min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa bani likulli imri'in minhum yauma idzin sya'nu yughni. Tafsir daripada surat Abasa ini sudah lewat pada dars kita setiap hari Sabtu. Pada hari seseorang lari dari saudaranya, seseorang lari dari ibunya dan dari bapaknya, dan juga dari kekasih hatinya, istrinya dan anak-anaknya, semuanya merasa khawatir terhadap dirinya sendiri. Likulli imri'in minhum yawma idzin sya'nun yughni. Setiap orang pada saat itu memiliki kesibukan sendiri-sendiri terhadap dirinya. Kullun mashghulun bi nafsi. Setiap orang tersibukkan dengan dirinya. Walaupun dalam keadaan mereka dibangkitkan uryanan, dalam keadaan telanjang, ya, tidak ada satu helai pun kain pada badan mereka, dan dalam keadaan belum dibangkitkan. Kama bada'na awwala khalqin nu'idus, bagaimana kami kembalikan mereka pada awal penciptaan. Belum ada campur tangan manusia untuk kemudian diciptakan dan sebagainya. Bentuk penciptaan pertama, walaupun sudah besar, memang sudah dewasa semua yang dikumpulkan di situ, tetapi pada awal penciptaan ghur muhtadin, belum diciptakan. Ghur munta'ilin, tidak memakai sendal, ya, ufatan, orotan, gurlan. Hatta inna Isa alaihi salam yaqul, dalam keadaan telanjang seperti itu, tidak ada sedikit pun kemudian ada syahwat dan sebagainya. Apa dahsyatnya hari tersebut, sangat mengerikan hari tersebut, sangat-sangat dahsyat mengerikan. Hatta inna Isa alaihi salam yaqul, sampai pun Isa mengatakan, Rabbi la as'aluka Maryam allati waladatni nafsi nafsi, ya Allah ya Rabb, aku tidak meminta kepadamu untuk kebaikan bagi Maryam yang telah melahirkanku. Aku saat ini memikirkan diriku, diriku dan diriku. Allah alam, beliau menyebutkan tanpa ada riwayat di sini. Al-Muhim, ini gambaran bagaimana kondisi pada hari kiamat nanti. Masing-masing orang tersibukkan dengan dirinya sendiri-sendiri. Wallahu ta'ala alam bisawab. Ini yang bisa kita pelajari pada pertemuan kali ini. Wa nabtahdilahu na wa sallallahu ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.